بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita sedang mempelajari tafsir ayat ke-25 dari surat Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fi ba'sin shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun 'aziz. Telah dijelaskan bahwa al-bayyinat, yakni Allah Ta'ala mengatakan laqad arsalna rusulana, yakni Allah sungguh benar-benar kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan al-bayyinat. Al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran rasul-rasul yang diutus berupa mukjizat-mukjizat, hujjah-hujjah, ya, dalil-dalil. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, jenis kitab yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-kitab maknanya al-kutub. Dan telah kami turunkan bersama mereka kitab-kitab, yakni ini dalil sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa setiap rasul mesti membawa kitab. Berbeda dengan nabi, ya, seorang nabi tidak mesti membawa kitab. Adapun rasul mesti, ya, ada kitab bersamanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wal mizan, dan al mizan juga telah dijelaskan yaitu al adl, keadilan. Ya. Keadilan, yang dengan keadilan itu segala sesuatu ditimbang secara adil sehingga tidak terjadi kezaliman. Ya, dengan keadilan tersebut, ya, ditimbang segala sesuatu sehingga diketahui kadarnya, keadaannya. Nah di sini ada faedah, ana susulkan faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, ya, mengatakan wal mizan ay العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها. Mizan yaitu keadilan yang dengannya ditimbang segala sesuatu dan diketahui kadarnya dan diketahui keadaannya. Kemudian kata beliau faedahnya, وَهَذَا يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ mimma bu'itha bihi ar-rusul. Ini menunjukkan dengan penunjukan yang jelas atas perkara bahwasanya qiyas yang sahih, qiyas yang benar, termasuk di antara perkara yang para rasul diutus dengannya. Li'anna al-qiyasa taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin. Karena sesungguhnya qiyas itu adalah menyamakan cabang dengan pokoknya dalam suatu hukum berdasarkan illat, faktor hukum yang menggabungkan di antara keduanya. Ada dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu telah tetap dalilnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Jelas hukumnya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang menjadi asal, itu yang menjadi pokok. Kemudian ada perkara lain dikias kepadanya, disamakan hukumnya dengan pokok tadi dikarenakan faktor hukum, illat, faktor hukum yang ada pada masalah pokok tadi, ternyata faktor hukum itu, illat itu juga ada pada masalah cabang tadi yang hendak dikias. Sehingga disamakanlah hukum masalah cabang itu dengan pokok tadi dikarenakan ternyata keduanya memiliki faktor hukum yang sama, berarti hukumnya sama. Itu kias sahih, itu kias yang benar. Ya, jadi ditimbang dengan kias tersebut. Baik, adapun kias yang fasid, kias yang batil, ya, kias yang rusak, yang cacat, yang batil, ya, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Baik, nah, ini faedahnya yang dimaksud, ya. Kemudian liyakuman nasu bil qist juga telah dijelaskan maknanya, agar manusia menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Dan telah disampaikan pula di sini faedah dari As-Sa'di rahimahullah, ya. Telah kami bacakan faedah dari As-Sa'di rahimahullah, beliau memetik kesimpulan dari ayat ini bahwa ini dalil bahwa seluruh rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala sepakat dalam hal kaidah syariat, sama semuanya, semua rasul yang diutus, ya, kaidah syariatnya adalah menegakkan keadilan, menegakkan keadilan itu mesti. Semua rasul yang diutus dalam rangka untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Liyakuman nasu bil qist, dengan diutusnya para nabi dan rasul tersebut membawa bayyinat, bersamanya ada kitab, ada mizan, ya, timbangan keadilan, agar manusia menegakkan keadilan dan kebenaran. Adapun masalah beragamnya keadilan itu, ya, maka itu berbeda-beda tergantung zaman dan keadaan. Nah, kemudian para rasul itu diutus dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir, penutup para nabi rasul, rasul yang paling mulia, rasul dengan syariat yang paling sempurna, ya, dengan membawa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah, yang hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, yang berisi syariat yang paling sempurna, yang senantiasa relevan. Keadilan yang ada di dalamnya senantiasa cocok, relevan untuk manusia, ya, pada setiap zaman sejak diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Pada seluruh keadaan, seluruh zaman dan keadaan sampai hari kiamat. Ya. Meskipun di era modern ini, di zaman, ya, kecanggihan teknologi ini. Ya. Sampai hari kiamat. Maka ucapan-ucapan dan sindiran-sindiran sebagian orang yang mengatakan menyindir suatu syariat dari syariat ini, suatu perkara dari saat ini dikatakan ini sudah tidak relevan dengan zaman modern. Sekarang zaman modern, zaman pesawat, bukan zaman onta, sudah tidak cocok yang seperti ini diterapkan, ya. Dan semisal dengan itu, maka itu ucapan-ucapan orang munafik. Nah, sumbernya dari orang-orang liberal, ya, wajib diwaspadai oleh kaum muslimin. Naam, itu merusak akidah, merusak keislaman, membatalkan Islam. Baik. Kemudian kelanjutan ayat. Baik, atau tambahan keadilan tersebut, liyakuman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ini tambahan, yaitu keadilan fi haqqillah ta'ala wa fi haqqil ibad. Keadilan pada hak Allah Ta'ala, ya, yang adil adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan. La ilaha illahu thalika bi anna Allah huwal haq. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha benar. Naam, satu-satunya Tuhan yang benar. Adapun selainnya dipertuhankan secara batil. Naam, barang siapa mengangkat Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah, maka dia tidak adil terkait hak Allah. Bahkan dia telah melakukan suatu kezaliman terbesar. Zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar yang tidak ada ampunannya. Nah, tidak ada ampunannya bagi, ya, orang yang melakukannya, meninggal dengan membawa kedzaliman tersebut tanpa bertobat darinya. Dan adil dalam memberikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini rinciannya panjang, namun kesimpulannya tercakup dalam kalimat ini. Keadilan yaitu menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ya, nanti disampaikan pula, ya, contoh adil dalam hal muamalah, ya. Tidak boleh mendzalimi, tidak boleh mencekik orang dengan akad riba, ya. Baik. Kemudian kelanjutan ayat. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kata Allah. Wa anzalna al-hadida, dan kami menurunkan jenis besi. Hadid itu besi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, ya, menciptakan besi. Besi-besi itu bisa ditambang, ya, melalui pertambangan. Nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, anzalna al-hadida, ya'ni khalaqnahu lahum min al-ma'adin. Anzalna al-hadida, ya'ni khalaqnahu lahum min al-ma'adin. Kami menurunkan besi, ya, ya'ni kami menciptakan besi untuk mereka, untuk manusia, yang bisa didapatkan di pertambangan-pertambangan. Nah, besi-besi itu kan ditambang ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyifati besi yang Allah ciptakan yang bisa didapatkan melalui pertambangan itu, Allah menyifati fihi ba'sun syadid, padanya, pada besi itu ada kekuatan yang dahsyat, ada kekuatan yang dahsyat, ba'sun syadid, quwwah syadidah, kekuatan yang dahsyat. Yaitu, apa maksudnya terdapat kekuatan yang dahsyat? Yaitu untuk digunakan, dimanfaatkan oleh manusia, diolah menjadi senjata dalam peperangan. Ya. Suyuf, pedang-pedang, nanti terbuat dari besi. Nah, fajami'u alatil harb, dan seluruh peralatan perang. Nah, dibuat dari besi. Padanya terdapat kekuatan yang dahsyat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sisi munasabah? Apa sisi keselarasan penyebutan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab bersama mereka, ya, keadilan bersama mereka, timbangan keadilan bersama mereka, dengan Allah menurunkan yang menciptakan besi yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, sisi munasabahnya adalah karena agama la yaqum illa ad-din la yaqumu illa bid-da'wati wal qital, karena agama Islam tidak akan tegak berjaya di muka bumi kecuali dengan dakwah dan peperangan, jihad fisabilillah. Pada asalnya dakwah, pada mulanya dakwah, manusia diajak dengan dakwah, didakwahi, diseru, diajak mengucapkan dua kalimat syahadat, diajak berislam. Ya. Apabila tidak mau, orang-orang kafir tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau tunduk dalam kekuasaan Islam, dalam pengaturan pemerintahan Islam yang adil, ya, kecuali atau mereka ingin terus melakukan kerusakan di muka bumi, menghalangi dari jalan Allah, yufsiduna fil ard, yusudduna an sabilillah, maka ditempuhlah al-qital, peperangan, dengan jihad fi sabilillah. Jihad membutuhkan kekuatan. Perang, jihad, fisabilillah membutuhkan kekuatan. Membutuhkan senjata. Masa mau berperang pakai tangan kosong? Nah. Butuh alat perang. Maka Allah Ta'ala untuk menolong agamanya, mendukung para mujahid fi sabilillah, menurunkan, menciptakan besi yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Besi itulah yang diolah menjadi pedang, ya, dan persenjataan lainnya dalam peperangan. Fahami keterkaitannya? Nah, kelanjutan ayat. Wa manafi'u linnas, dan pada besi itu, ya, selain padanya ada kekuatan yang dahsyat untuk peperangan, untuk jadikan senjata dalam peperangan seperti kita jelaskan, juga padanya manafi'u linnas, terdapat manfaat-manfaat untuk manusia. Ya, terdapat manfaat-manfaat untuk manusia. Ya, yaitu untuk keberlangsungan hidup mereka, kemaslahatan hidup mereka. Dari besi itu mereka membuat parang, pisau, ya, membuat apa lagi? Ya, kampak, gergaji, apa lagi, cangkul dan lainnya. Dan lain-lain. Peralatan-peralatan yang mereka gunakan untuk bertani, berkebun, ya, untuk memasak dan seterusnya. Ya, untuk manfaat kemaslahatan hidup manusia. Nah, ini makna fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Padanya ada ba'sun syadid, yakni kekuatan yang dahsyat, ya, untuk alat perang, pedang, lembing, ya, dan yang lainnya, termasuk baju perangnya, ya, dirak, termasuk baju pelindung, baju perang. Nah, dan yang lainnya, baju besi dan yang lainnya, ya. Mudah manafi'u linnas, manfaat-manfaat bagi manusia untuk kemaslahatan hidup mereka di bidang pertanian, perkebunan, ya, untuk pembangunan rumah-rumah mereka, untuk dapur-dapur mereka dan seterusnya, ya. Banyak sekali manfaatnya, kegunaannya. Baik. Berikutnya, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, mengetahui man yansuruhu, siapa yang menolongnya. Yakni menolong agamanya. Wa rusulahu, dan siapa yang menolong rasul-rasulnya yang diutus. Bil ghaib, secara ghaib, maksudnya dalam keadaan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi atas dasar keimanan. Baik. Perhatikan, wa liya'lamallahu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, maksudnya bukan berarti Allah belum mengetahui sebelumnya. Kita beriman dengan takdir. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu telah diketahui oleh Allah dengan ilmuhu al-azali, as-sabiq. Qabla al-asya. Allah telah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali, yang terdahulu. Ya, yang mendahului segala sesuatu itu sebelum terjadinya. Bahkan telah dicatat dalam al-lahful mahfuz. Dengan menciptakan, Allah menciptakan qalam, pena pencatat takdir. Sebenarnya telah kita lewati pada ayat sebelumnya. Allah telah tahu. Allah telah menakdirkan siapa saja yang akan beriman, yang akan menolong agamanya, menolong rasulnya, yang akan berjihad fi sabilillah, ya, mempertaruhkan jiwa raganya, harta bendanya untuk i'la kalimatillah, untuk kejayaan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, dan siapa yang tidak. Allah telah tahu itu semua. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah agar Allah mengetahui, dalam rangka Allah mengetahui saat terjadinya perkara itu, selain ilmu Allah yang sebelumnya, yang sabiq, yang mendahului tadi, yang dijelaskan ilmu azali, ya, dalam rangka Allah mengetahui saat terjadinya, yang dengannya, yang dengannya terkait pahala dan dosa. Ya. Ketika terbukti siapa yang beriman, siapa yang tidak, siapa yang berjihad, siapa yang tidak, ya, siapa yang menolong agama Allah, menolong rasulnya, siapa yang tidak, saat terbukti, ya Allah, dengan itu Allah mengetahui, dan dengan itu Allah memberi pahala. Dan yang memusuhi Allah dan rasulnya, memusuhi agama Allah, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi ilmu ada dua, ya, ilmu Allah ada dua. Diingat, ilmu Allah yang terdahulu, yang azali, mendahului segala sesuatu, ya, tetapi itu tidak terkait dengannya pahala dan hukuman. Kata Ibn Ufaim rahimahullah di sini menjelaskan, al-ilmu ilman, ilmu Allah ada dua. Ilmu bisyai'i qabla wujudih, ilmu tentang sesuatu sebelum terwujudnya sesuatu itu. Wa ilmun bisyai'i ba'da wujudih, ilmu tentang sesuatu setelah terwujudnya. Wal ilmu sabiqu, ilmu yang terdahulu, ya, yang mendahului sesuatu sebelum terwujudnya, ilmu Allah yang azali, la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun, itu tidak terkait dengannya, ya, pahala dan hukuman. Hatta yamtahina linnas, sampai Allah menguji manusia. Diutus para rasul, ya, tayyib. Kemudian ada ujian dengan munculnya musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah dan rasulnya. Maka dilihat siapa yang kemudian yang suruhu wa rusulahu bil ghaib. Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya. Ya. Nah, dengan itu yang menolong Allah dan rasulnya diberi pahala. Ya, yang musuhi Allah dan rasulnya diberi hukuman. Nah, begitu maksudnya. Nah. Saya jelaskan tadi bahwa man yang suruh, yang menolong, yang menolong agamanya maksudnya, bukan berarti menolong diri Allah, ya. Menolong diri Allah Subhanahu wa taala secara langsung, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia dan jin, kalianlah yang fuqara'u ila Allah, yang butuh kepada Allah. bergantung kepada Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada selainnya, maha tegak sendiri, al hayyul qayyum, dialah al ghaniyyul hamid, yang maha kaya, maha tidak butuh dari alam semesta, dan maha terpuji. Jadi maksudnya adalah menolong agamanya. Menolong agamanya. Ya. Dan itu ujian. Siapa saja yang mengaku beriman akan diuji. Hasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang mengaku beriman sementara mereka tidak akan diuji? Nah, mesti diuji. Diuji dengan musuh-musuh agama. Nah, maka akan dilihat siapa yang lulus ujian, yang benar-benar beriman, yang menolong agama Allah dan Rasul-Rasulnya. Bil ghaib. Apa makna bil ghaib? Secara ghaib. Menolong agama Allah dan Rasul-Rasulnya secara ghaib. Artinya, menolong Allah, agama Allah, menolong Rasul-Rasulnya dalam keadaan tidak melihat Allah, tetapi dasarnya adalah iman kepada Allah. Nah, sebagaimana dijelaskan di sini oleh Ibn Al-Fayyim rahimahullah dalam tafsirnya, beliau memperjelas ini mengatakan, bil ghaib ay annahu yansurullaha azza wa jalla wa yansuru rusulah wa huwa lam yarallaha. Menolong Allah azza wa jalla, yani agamanya, menolong Rasul-Rasulnya dalam keadaan dia tidak melihat Allah. Lianna Allah ta'ala yunsaru wa la yubsaru fid dunya. Karena sesungguhnya Allah di dunia ditolong, yani agamanya ditolong, wa la yubsaru, dan tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa lihat di dunia, mustahil untuk dilihat di dunia. Tetapi kemustahilan itu, ya, kemustahilan karena tidak ada faktor pendukung, yaitu faktor fisik manusia, kekuatan daya penglihatan manusia secara fisik tidak mendukung untuk bisa melihat zat diri wujud Allah Ta'ala pada kehidupan dunia ini. Ya, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Musa dan menyadarkannya bahwa itu tidak mungkin baginya di dunia, dengan menyuruh Nabi Musa melihat gunung itu. Jika gunung itu masih kokoh di tempatnya, maka akan bisa melihat Allah. Ternyata ketika Allah menyingkap hijabnya, ya, gunung itu hancur rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Pingsan Nabi Musa. Nah, kaget. Ya. Jadi tidak mungkin kan, tetapi di akhirat nanti. Ya, mulai di padang mahsyar. Lanjut bagi, ya, ahlul jannah dalam jannah. Tambahan nikmat bagi ahlul jannah. Itu yang paling nikmat. Lebih nikmat daripada surga dan sisinya. Itu melihat Allah. Saat-saat melihat Allah. Menatap wajah Allah SWT. Baik. Karena manusia dibangkitkan. Manusia dibangkitkan di akhirat nanti. Manusia masuk dalam jannah. Masuk dalam neraka. Fisiknya, ya, sudah disiapkan untuk itu. Nah, ya, jauh lebih tahan dan lebih kuat dibandingkan di dunia. Nah, karena itu dibakar dalam neraka tidak sampai mati, tidak bisa mati. Padahal api neraka 69 kali lipat panasnya dibandingkan api di dunia. Tetapi mereka dibakar sampai gosong kulitnya, tetapi tidak mati. Menunjukkan tahannya mereka, fisiknya. Ya. Baik. Nah, barang siapa ingin melihat Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, ya ingin berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah di jannah, di akhirat dalam jannah, maka tolonglah agama Allah, Rasulnya. Ya, secara ghaib. Dan di dalam keadaan tidak melihat Allah. Tetapi keimanan, atas dasar keimanan. Nah, oleh karena itu, sebagian salaf, kata Ibn Rahimah, lihada qala ba'du salaf. Oleh karena ini, sebagian salaf mengatakan, yang surunahu wa la yubsirunahu. Yang surunahu wa la yubsirunahu. Mereka menolong Allah. Dan mereka tidak melihat Allah. Tafsiran liqaulihi bil ghaib, sebagai penafsiran terhadap firman Allah Ta'ala bil ghaib. Yang surunahu wa la yubsirun. Hafalkan tafsir ini sebagian salaf. Membantu mengingat tafsir ayat ini. Jadi makna, waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, yakni yang surunahu wa la yubsirunahu. Mereka menolong Allah dalam keadaan mereka tidak melihat Allah. Itu makna bil ghaib, secara ghaib. Yakni menolong agama Allah di dunia dalam keadaan mereka tidak melihat Allah di dunia ini. Tetapi mereka berharap dengan itu untuk bisa melihat Allah di akhirat, berjumpa dengan Allah di akhirat. Menatap wajah Allah dalam jannah merupakan kenikmatan yang tiada taranya, yang lebih nikmat daripada surga dan seisinya. Nah, menatap Allah Ta'ala, ini akidah Ahlussunnah Jamaah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', sepakatan sahabat radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Terakhir, innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah qawiyyun, maha kuat. Ya, maha kuat. Tidak ada kelemahannya sama sekali. Maha sempurna kekuatannya. Ya. Aziz, maha perkasa. Nah, kalimat ini kata Ibn Al-Fayyim rahimahullah untuk menjelaskan libayan anna nasrullah azza wa jal laysa an du'afin wala an qahrin. Ini butuh difahami. Ayat sebelumnya kan waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya, maka Allah mengatakan dengan kalimat baru jumlah istinafiyah, innallaha qawiyyun aziz, ini untuk menjelaskan bahwa menolong Allah, menolong agama Allah dengan jihad fi sabilillah, laisa an dha'fin wala an qahrin. Ya. Bukan dikarenakan Allah lemah. Bukan dikarenakan Allah terkalahkan, bukan. Bal huwa qawiyyun aziz. Bahkan Allah itu maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Aziz, maha perkasa. La yahtaju ila ahadin yansuruhu binafsih. Tidak, Allah tidak butuh kepada siapapun untuk menolongnya, menolong diri Allah. Walakinan nasra lidini. Tetapi pertolongan yang dituntut di dunia ini adalah menolong agama Allah. Agama yang didakwakan oleh para rasul yang diutus oleh Allah. Yang Allah turunkan bersama rasul itu, kitab-kitab dan timbangan-timbangan keadilan itu ada penghalang-penghalangnya dari musuh-musuh agama. Itu butuh ditolong para rasul itu untuk menegakkan keadilan, kebenaran tersebut. Jadi agama Allah. Nah, di situ. Itu maknanya. Adapun Allah Ta'ala qawiyyun aziz. Ya, barakallahu fikum. Naktafi bihada. Nas'alullah yaj'alana min ansari dinih, innahu ala kulli syai'in qadir. Amin. Tafadhal, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.